الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله ذكر صفة خلقة جبريل عليه الصلاة والسلام ذكر penyebutan tentang sifat khilqah bentuk ciptaan Jibril alaihi salatu wassalam. Qala wa qad kana ya'ti ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidah, dan bahwa Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang berupa dan wujud yang bermacam-macam. Waqad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allahu 'alayha marratain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala asli, barakallahu fikum, wujud aslinya dua kali. Walahu sittumi'ati janah, dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. Rawad alika al-Bukhari an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Asyarah, laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan wujud sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Dua kali dilihat, marratan fi Makkah tahina rafa'a ra'sahu. Pertama, ketika beliau berada di Makkah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, wa fil marratis tsaniyah lailatal mi'raj, dan kali keduanya ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, ay lailata urija bihi sallallahu alaihi wasallam, di malam di mi'rajkannya Rasulullah. Wa ma fi baqiyatil ahwali faqad kana yati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi suratil bashar. Adapun selebihnya dari keadaan-keadaan datangnya Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, wa yarahu sahabah, dan dilihat oleh para sahabat, wa yadunnuna annahu rajulun minal bashar, dalam keadaan para sahabat menyangka bahwa Jibril yang berwujud manusia ini betul-betul manusia. Barakallahu fikum. Lianhum la yatiquna ru'yata Jibril alaihi salatu wasalam ala khilqatihi, karena mereka para sahabat tidak mampu untuk melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Fayati bi surati rajulin kama fi hadisi Umar, maka datang Jibril dalam bentuk rupa seperti manusia sebagaimana hadis Umar atau hadis Jibril. Ya ini bainama nahnu 'inda Rasulillah dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba datang muncul seseorang dalam keadaan sangat hitam rambutnya, barakallahu fikum, sangat putih pakaiannya. La yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, tidak nampak padanya orang ini baru saja datang dari bepergian jauh, baru saja sampai, sehingga memang dia kita katakan orang jauh yang datang. Wala ya'rifuhu minna ahad, sementara tidak ada seorang pun yang mengenali dia. Kalau memang dia adalah orang kampung di situ, ketahuan dan semua akan mengenalinya. Dan juga tidak nampak bahwa dia baru saja dari bepergian jauh. Ternyata ini adalah Jibril, hada Jibril. Walidzalika qala fi nihayatil hadis, oleh karena itu Rasul mengatakan di akhir hadis, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa gerangan yang bertanya tadi? Karena Jibril dalam bentuk wujud manusia itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam itu apa. Dijawab oleh Rasulullah, iman itu apa, ihsan itu apa, kapan hari kiamat. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Jibril, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui siapa orang tadi itu, karena tidak ada yang mengenalnya dari kami dan juga tidak nampak bahwa dia baru saja datang. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajari kepada kalian agama kalian. Mengajari dalam bentuk bertanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Warawal Imam Ahmad an Abdullah qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu sittumati janah kullu janahin minha shadda al-ufuq yasqutu min janahihi min at-tahawili wad-durri wal-yaquti ma Allahu bihi alim isnaduhu qawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. Setiap helai sayap ini menutupi ufuk. Yasqutu min janahihi min at-tahawili wad-durri wal-yaqut. Berguguran dari sayap-sayapnya Jibril ini dari barakallahu fikum batu-batu mulia, permata, taib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qala syarih ma zala al-musannifu yasuqu al-ahadits ad-dalla ala idham khilqati Jibril. Masih penulis di sini membawakan hadis-hadis tentang betapa besarnya taib Jibril ini yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ayyidu ma jaa fi hadhihi al-ahadits qawluhu ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati. Ini ditopang dengan ucapan Allah alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dialah Allah yang menjadikan di antara malaikat itu rasul-rasul, uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba', ada yang 2, 3, 4. Yazidu bil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada penciptaannya apa saja yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Dallatil ayatu ala anna lil malaikati ajniha. Ini dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki sayap-sayap, wa anha katsirah, dan banyak. Ma minha ma huwa masna wa thulats wa ruba', di antaranya ada yang memiliki sayap 2, sayap 3, 4. Semakala yazidu fil khalqi ma yasha, Allah ciptakan, ada tambahkan pada ciptaannya itu apa saja yang Allah kehendaki. Sampai Jibril memiliki apa? 600 sayap. Barakallahu fikum. Ini percontohan bagi kita untuk barakallahu fikum berpikir sesuai dengan kapasitas kemampuan berpikir kita. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan pemikiran pada kita barakallahu fikum, sehingga kita tidak bisa mencerna kecuali apa yang bisa dicerna oleh akal kita. Barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di luar nalar kita, kemampuan akal kita barakallahu fikum. Sehingga kita hanya diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menutup ini, laisa kamitslihi syai. Paham? Allah tutup ini, karena akal kita tidak akan sampai ke sana. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, sebagian makhluk saja ada yang tidak masuk ke akal kita. Barakallahu fikum. Jangankan yang 600 sayap, 3 sayap saja bingung antum bagaimana kira-kira modelnya. Hakadah. Baik. Kalau Anda mengatakan 2 kiri kanan misalnya, kalau 4 2 kiri 2 kanan, kalau 3 Barakallahu fikum. Ketika itu adalah masalah gaib yang berlaku pada padanya adalah al-iman. Kita hanya percaya dan yakin. Karena yang memberitahukan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikannya kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin atau sadiqul masduq. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya. Pokok semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya maka harus kita yakini dan kita percaya. Baik. Sifat thiyabi Jibril, sifat pakaiannya Jibril. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi hullatin khadra wa qad mal'ama baina as-sama'i wal ardh muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril fi hullatin khadra memakai kain berwarna hijau wa qad mal'ama baina as-sama'i wal ardh, dan Jibril telah memenuhi langit dan antara ma baina as-sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Ini kan tentang besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang satu ini yakni malaikat Jibril. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala raaitu Jibrila munhabitan qad mar'ama bainal khafatain. Baik. Bainal khafiqain alaihi thiyabun sundusin muallaqun biha al-lu'lu wal yaqut. Rawahu Abu Asy-Syaikh. Catatan kaki yang pertama dulu. Wa hada dalil akhar ala idza bi khilqati Jibril, in dalil yang lain yang menunjukkan tentang besarnya bentuk Jibril yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hayatahu jamilah, dan bahwa wujud Jibril itu sangatlah indah. Wa qad basata ajnihatahu bi hullatihi al-khadra al-jamilah, dalam keadaan barakallahu fikum dia telah membentangkan sayapnya dengan pakaiannya yang berwarna hijau yang sangat indah. Wa qad sabaqa bayanu jamali wa baha'i wa idami khilqatihi. Sudah kita lewati betapa indahnya, betapa mengagumkannya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Fi ma madha min al ahadits, yang telah kita lewati dari hadis-hadis. Barakallahu fiikum. Raaitu Jibril munhabitan qad mala'ama bainal khafaqaini. Al khafiqain alaihi thiyabu sundusin. Barakallahu fiikum. Aku melihat Jibril turun sementara dia telah memenuhi antara langit dan bumi. Alaihi thiyabu sundusin. Dia memakai pakaian dari sutra mu'allaqun bihal lu'lu. Bergantung padanya lu'lu wal yaqut. Begitu indahnya, begitu barakallahu fiikum menawannya. Rawahu Abu Syekh. Wali ibn Jurayj, Wali ibn Jarir ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Jibril Abdullah wa Mikail Ubairullah wa kullu ismin fihi il fa huwa Abdullah. Baik, Jibril artinya Abdullah, Mikail Ubairullah. Wa kullu ismin fihi il, semua kata-kata, semua nama yang diakhiri dengan il maka itu adalah Abdullah. Barakallahu fikum. Itu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Walahu an Ali bin Al-Husain mithluhu wa zada wa Israfil Abdurrahman. Adapun Israfil maka dia Abdurrahman. Jibril afdalul malaika. Bab berikutnya, Jibril adalah seutama-utama malaikat, penghulunya, pemimpinnya. Warawat Tabarani, ingat kita masih dalam pembahasan al-imanu bil malaika. Jadi ketika kita harus meyakini malaikat itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajari apa dan bagaimana malaikat itu. Sehingga bukan cuma sekedar malaikat ya, malaikat. Paham? Tapi dengan rinci kita pahami, kita mengetahui malaikat itu bagaimana, ternyata sangat banyak jumlahnya, Wa rawat Tabarani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdali malaikati Jibril. Maukah ataukah adakah kalian pengen untuk aku kabarkan kepada kalian tentang malaikat yang paling utama, paling afdal, paling mulia? Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Baik. Qala hadha fihi anna Jibril wa yuqalu Jibril huwa afdalul malaikah. Di hadis ini Jibril atau Jibril sama, afdalul malaikah, malaikat yang paling mulia. Li'anna Allah ikhtassahu bil wahyi, karena Allah mengkhususkan dia dengan wahyu. Wa bisama'i kalamihi subhanahu wa ta'ala, dan mengkhususkannya untuk mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alaihi salatu wassalam yasma'u kalam Allah wa yuballighuhu liman amarahu Allah bitablighihi. Maka Jibrillah yang mendengar langsung ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Lahu kama ja'a fil hadis, idza arada Allahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Sebagaimana dalam hadis, kalau Allah hendak menyampaikan wahyu, taib, berupa perintah, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyi. Fa akhadat as-samawati minhu rajfatun. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak berbicara, maka langit pun bergoyang, bergoncang. Aw qala ra'da syadida khaufan min Allah azza wa jalla, karena takutnya mereka kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika as-samawati sa'iqu. Kalau ini sudah didengar oleh para malaikat yang ada di langit, mereka pun pingsan semuanya. Awqala kharru lillahi sujjada. Fayakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Maka jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepadanya. Setelahnya malaikat yang lainnya pun siuman. Pada saat itulah mereka mengatakan, ma ya Jibril, mada qala rabbuna. Wahai Jibril, apa gerangan yang disampaikan oleh Rabb kita? Barakallahu fikum. Fahadarin ala fadli Jibril alaihi salatu wassalam ala ghairihi minal malaikah. Ini menunjukkan tentang keutamaan, keistimewaan Jibril di antara para malaikat. Baik. Kita tambahkan bab satu lagi. Khasyatul malaikati an isyanillahi ta'ala. Takutnya para malaikat untuk berlaku dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa Nabi Umran al-Jawni annahu balagahu anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika? Qala wa ma li la abki, fa wallahi ma jaffat li 'aynun mundu khalaqa Allahu an-nar. Makhafata an a'siyahu fayaqdhifani biha. Rawahu Imam Ahmad fi Az-Zuhdi. Baik. Annahu balagahu anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Jibril menangis. Faqala Rasulullah, Rasul mengatakan, "Mayu bakiki, imayu bakika?" Baik. Apa yang menjadikan engkau menangis? Qala wa mali la abki. Baik, bagaimana bisa aku tidak menangis? Wallahi ma jafat li ain mundu khalaqallahu an-nar. Sebenarnya tidak pernah jafat li ain, tidak pernah kering mataku ini dari air mata dari sejak Allah ciptakannya api. Allah menciptakan api. Makhafata ana asyahu, karena khawatirnya aku melakukan dosa sehingga Allah mencampakkan aku masuk ke dalamnya. Wa hadha hadithu wa hadhal hadithu fihi kama sabaq, hadis ini sebagaimana yang kita lewati, annal malaikata ma kathrati ibadatihim, bahwa para malaikat begitu banyaknya ibadah mereka walaupun banyak, taib, annahum la yaghtaruna bi amalihim, mereka tidak pernah tertipu dengan amal yang mereka lakukan. Tidak pernah mengatakan so banyak tapi amal soleh. Tidak pernah tertipu, tidak pernah terkecoh dengan amal soleh yang telah dia lakukan. Wa yakhafuna ya'sullaha, dan justru mereka sangat khawatir berlaku maksiat kepada Allah azza wa jalla. Fa yukdibuhum fin nar kama hasala li iblis, sehingga mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka sebagaimana diberlakukan atas iblis. Fa innahu kana ma'al malaikati ya'budullah. Karena iblis dulunya bersama dengan malaikat menyembah Allah. Falamma asallaha la'anahu Allahu azza wa jalla wa abadahu. Maka ketika iblis ini berlaku maksiat kepada Allah, Allah melaknatinya dan Allah menjauhkannya. Wa Jibril lamma ra'a an-nara wa shiddata 'adzabiha. Maka ketika Jibril melihat api ini dan begitu hebatnya azabnya, wa anha darul iqabi khasyya an ya'si Allah fa yaqabiha. Dan ketika Jibril mengetahui bahwa neraka itu adalah tempat untuk dihukumnya orang-orang yang berlaku maksiat, maka dia pun khawatir jangan sampai dia melakukan maksiat sehingga dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wa bi hadza dalilun ala annahu la yanbaghi lil insani ay yuzakkiya nafsahu. Di sini dalil menunjukkan bahwa tidak pantas bagi setiap orang untuk menganggap suci dirinya sendiri. Baik, oh kita tidak ada dosa kita ini. So bersih kita. Tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya. Kata Allah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Wa annahu yanbaghi lahu ay yakhafa minan nar. Baik. Dan hendaknya setiap orang merasa takut dari azab api neraka, wa yakhafullaha wa makrahu azza wa jalla biman asahu. Dan hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan makarnya terhadap orang-orang yang berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. Lahu nasbana kullu bihamdika syarallahi la ilaha illa anta subhanaka.